السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين رحمني ورحمكم الله. قال المؤلف رحمه الله وهو ابن رجب الحنبلي: من كثر مسلما في الدنيا سفره الله في الدنيا والآخرة، ومن نجا مكروبا فتح الله عنه قربة في الكرب يوم القيامة، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. فنتجد مثلا الإمام أحمد adalah periwayatan dengan lafaz an fulan. Apa masalahnya? Masalahnya meriwayatkan dengan an kalau dari orang yang terkenal mudallis tidak diterima. Kalau orang yang terkenal suka menyembunyikan kelemahan rawi, maka ketika dia atau selani, kalau mudallis orang yang suka menyembunyikan rawi yang baik, maka ketika dia menyatakan an fulan tidak diterima, harus menyatakan dengan tegas akhbarani, mengkhabarkan kepadaku. Mengapa? Karena kalau dia menyatakan an fulan, dari fulan, kadang-kadang tidak langsung. Misalnya dari Muhammad, ternyata itu dari Ahmad, baru dari Muhammad. Cuma Ahmad jadi disembunyikan sama dia karena baik, sehingga dia akan katakan an Muhammad, dari Muhammad. Dia tidak bohong, memang dari Muhammad, tapi melalui Ahmad. Sehingga orang yang seperti ini kalau menyatakan an fulan sebentar, an fulan itu langsung kamu dengar atau melalui orang lain, sehingga anak-anaknya tidak diterima. Kapan diterimanya? Kalau dia berkata akhbarani Muhammad, Muhammad menghabarkan pada langsung tanpa ada perantara baru diterima. Tapi kalau an Muhammad, an Fulan belum tentu langsung, bisa jadi tidak langsung. Ala kulli hal, secara makna dari matan hadis ini, alhamdulillah tidak berbeda dengan hadis-hadis yang sahih yang sudah lebih dulu kita baca, yaitu siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Siapa yang menyelamatkan orang yang kesusahan, Allah akan lepaskan daripadanya kurbatan min kurab yaumil qiyamah. Allah akan lepaskan kesusahannya dari kesusahan-kesusahan yaumil qiyamah. Wa man kana fi hajati akhihi, siapa yang berupaya untuk membantu hajat saudaranya, kana Allahu fi hajati, maka Allah Subhanahu wa taala akan terus membantu hajatnya. Fa qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka ucapan beliau, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, siapa yang melapangkan bagi seorang mukmin kesusahannya dari kesusahan dunia, maka Allah pun akan lepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Lafaz ini atau hadis ini yarji' ila annal jaza min jinsil amal. Ini kembalinya bahwa setiap balasan sesuai dengan perbuatannya. Perbuatannya melapangkan kesusahan orang lain, ini memberikan jalan keluar, maka balasannya juga diberikan jalan keluar oleh Allah dari kesusahannya nanti yaumul qiyamah. Al-jaza'u min jinsil amal. Wa qad takatsaratin nusus bihadzal ma'na, telah banyak dalil-dalil nusus, nas-nas yang mengandung makna ini, mengandung makna al-jaza'u min jinsil amal. Seperti ucapan beliau alaihi salatu wassalam, innama yarhamullahu min ibadihi ar-rahama, sesungguhnya Allah akan merahmati hamba-hambanya yang banyak memberi rahmat. Ini al-jaza'u min jinsil amal. Allah menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Karena dia penyayang, Allah sayangi dia. Wa qawluhu, dan juga ucapan beliau, innallaha yu'adzibul ladhina yu'adzibun an-nas fi dunya. Allah akan ma'adab, menyiksa orang-orang yang menyiksa manusia di dunia. Ini juga al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Perbuatannya menyiksa manusia, maka Allah siksa dia. Dan ini al-jaza min jinsil amal adalah kaidah yang disimpulkan dari sekian banyak hadis. Dan ini bukan hukum karma. Orang berkata di Islam pun ada hukum karma. Tidak. Kita tidak bilang begitu. Kita bilang al-jaza'u min jinsil amal. Lakum dinukum waliyadin. Wal-kurbah. Adapun makna kurbah, hiya syiddah. Dia adalah kesusahan. Al-azimah, yang besar. Allati tuqi' sahibaha fil karabi, yang menjadikan atau menjatuhkan pelakunya ke dalam sebuah musibah, karam. Wa tanfisuha, sedangkan tanfisnya, mannafasa, maknanya yukhaffaf anhu, meringankan daripadanya. Wa tanfisuha an yukhaffaf anhu, tanfisnya adalah mengurangi kesusahannya. Minha ma'khudun min tanfisil khanaq, diambil dari tanfisil khanaq, meringankan cekikan. Tadinya kencang, dikedorin sedikit, itu tanfis namanya. Sekedar buat napas, tutup lagi. Kadahu yarkhalahul khanaq, seakan-akan cekikannya diringankan. hatta ya'khudha nafsan, agar bisa napas. Yang tadinya susah enggak bisa napas, dikurangi dikit masih bisa napas. Baik, kembali kepada man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Qala man satara aurata akhihi al-muslim, siapa yang menutupi aurat yang pantas ditutupi disebut aurat. Tidak mesti aurat dalam makna kemaluannya atau apa, enggak. Tapi semua yang tidak pantas diceritakan disebut aurat. Siapa yang menutupi sesuatu yang tidak pantas dari saudaranya, satarallahu auratahu yaumil qiyamah, Allah pun akan menutupi auratnya nanti yaumil qiyamah. Wa man kashafa aurata akhihi al-muslim, dan siapa yang menyingkapkan aurat saudaranya yang muslim, menyingkapkan apa yang tidak pantas dibuka bagi seorang muslim, kasafallahu auratahu hatta yufaddihuhu, maka niscaya Allah pun akan menyingkapkan auratnya, Allah akan buka aurat dia, hatta yufaddihuhu biha fi baitih, hingga Allah permalukan dia dalam keadaan di rumahnya. Na'udzubillah min dzalik. Wa kharaja al-imamu Ahmad min hadits Uqbah ibn Amir, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari hadits Uqbah ibn Amir, sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man satara mu'minan fid dunya, siapa yang menutupi seorang mukmin di dunia, ala aurati, atas auratnya, satarahu Allah azza wa jal yaumil qiyamah, Allah pun akan menutupi aibnya nanti pada hari kiamat. Wa qad rawa an ba'd as-salaf annahu qala adraktu qauman lam yakun lahum uyub, aku dapati satu kaum, jadi sebagian salaf berkata, aku dapati satu kaum mereka tidak memiliki aib-aib. Fadakaru uyuban nas, tiba-tiba mereka membicarakan aibnya manusia. Fadakaran nasu lahum uyuban, akhirnya manusia pun membicarakan aib-aibnya yang sangat banyak, yang tadinya dikira tidak punya aib sama sekali, ternyata terbongkar sekian banyak aibnya. Wadraktu aqwaman kanat lahum uyub, sebaliknya aku dapati kaum-kaum yang banyak aib-aibnya. Fakafu an uyubin nas, tapi dia menahan diri, tidak mau membicarakan aib manusia. Fanusiyat uyubuhum, maka aib-aibnya terlupakan, seakan-akan tidak punya aib. Au kama qala, atau sebagaimana dikatakan oleh para salafus saleh, tidak ada satu kaum yang sepertinya tidak punya aib. Ketika dia membicarakan kejelekan manusia, ternyata terbongkar sekian banyak aib dirinya. Sebaliknya, satu kaum yang ada aib-aibnya, tetapi karena mereka menahan diri dari membicarakan aib orang lain, maka aib-aibnya terlupakan, seakan-akan tidak memiliki aib. Wa syahidu hadzal hadis, dan mendukung hadis ini, hadis Abi Barzah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, ya ma'asyara man amana bilisanihi walam yadkhulil iman fi qalbih, wahai orang-orang yang beriman dengan lidahnya tetapi tidak masuk dalam hatinya, la taqtabul muslimin, jangan kalian menggibahi kaum muslimin, wala tattabi'u auratahum, dan jangan kalian cari-cari auratnya manusia. Fa ina man ittaba'a auratihim, siapa yang mencari-cari aurat orang lain, tatabba'a Allahu auratahu, Allah pun akan membongkar atau mencari-cari auratnya. Wa man tatabba'a Allahu auratahu, dan siapa yang Allah cari auratnya, yufaddihuhu fi baitihi, niscaya Allah akan bongkar dia aibnya walaupun dia di rumahnya. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, dan dikeluarkan pula oleh Tirmidzi, dan maknanya dalam hadis Ibnu Umar, dan semana dengan itu di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Wa'alam anna an-nasa 'ala darbayn. Tapi ketahuilah, manusia itu ada dua jenis. Ahaduhuma man kana masturan la yu'raf bi syai'in min al-ma'asi. Manusia ada dua jenis. Jenis pertama yang mastur, yang tertutup, tidak dikenal sedikit pun kemaksiatan dari dirinya. Tidak dikenal sedikit pun kemaksiatan dari dirinya. Fa idza waqa'at minhu hafwatan aw zallatan, kalau terjadi padanya hafwah atau zallah, fa innahu la yajuzu kasfuha, maka orang yang seperti ini tidak boleh dibongkar aibnya. Ini orang ini pada aslinya orang baik, tidak dikenal berbuat dosa. Kalau terjadi waqa'a hafwatan, ketergelinciran, atau zallatan, sama juga maknanya, terjadi sesuatu kejelekan, tapi sifatnya zallah. Zallah itu artinya ketergelinciran sesekali. Maka orang seperti ini, la yajuzu kasfuha, tidak boleh kita bongkar. Dia pernah begini, dia pernah begitu, enggak boleh. Wala hadkaha, tidak boleh pula dia membongkarnya. Wala at-tahaddus biha, tidak boleh pula menceritakannya. Lianna dhalika ghibatun muharramah, karena itu termasuk ghibah yang haram. Wa hadha huwa alladhi waradat fihi an-nusus, dan inilah yang disebut di dalam banyak nas-nas, dalil-dalil. Wa fi dhalika, di antaranya Allah telah katakan dalam Al-Qur'an, innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahisha fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang suka untuk menyebarkan fahisyah, menyebarkan kejelekan di tengah-tengah orang beriman, bagi mereka adab di dunia dan di akhirat, adab yang pedih di dunia dan di akhirat. Ayat ini mengancam orang-orang yang yuhibbuna an tasyi'al fahisyah, mengancam orang-orang yang suka untuk menyebarkan aib saudaranya. Isya'atul fahisyah alal mu'min al-mustatir, yaitu menebarkan aib-aib, kejelekan-kejelekan atas seorang mukmin yang menutup dirinya. Fima waqa'a minhu, pada apa yang terjadi darinya. Aw ittahama bihi wa huwa bari'un minhu, atau menuduhnya dalam keadaan dia terbebas daripadanya. Kama fi qissatil ifki, sebagaimana dalam kisah ifk, hadis ifk, fitnah ifk, yang menuduh Aisyah berzina. Qala ba'dul wuzara as-salihin, berkata sebagian para wuzara, orang-orang saleh, li ba'di man ya'mur bil ma'ruf, kepada sebagian orang yang menyuruh pada yang ma'ruf, ijtahid an tastatir al-usah, upayakanlah agar kalian menutupi aibnya orang yang bermaksiat tersebut. Fa inna dhuhura ma'asihim, karena sungguhnya munculnya kemaksiatan-maksiatan mereka, aibun fi ahli al-Islam, merupakan aib bagi kaum muslimin, masyarakat muslimin, bukan masyarakat yang maksum. Sahih. Masyarakat muslimin sebagaimana umumnya dari dulu sampai sekarang, ada saja di tengah mereka kemaksiatan atau salah satu atau sebagian dari mereka yang bermaksiat. Kalau ditampakkan secara zahir, maka justru aibnya kepada siapa? Pada muslimin. Lihat tuh muslimin, wah, ada yang berzina, ada yang begini, begitu. Hanya muslimin, toh ternyata muslimin begini. Tetapi kalau ustadar tertutup, maka kehormatan bagi kaum muslimin. Fadudin a'azakumullah. Wa awlal umur satrul uyub. Maka yang paling utama dari perkara-perkara adalah menutupi kejelekan. Wa mislu hadza law jaa ta'iban nadiman. Yang seperti ini, kalau dia datang mau taubat, menyesal, wa aqarra bi haddin, dan mengakui kalau dia telah melanggar hukum had, wa lam yufassiru, dan tidak merincikannya, lam yastafsir, maka tidak boleh meminta rincian. Aku telah berbuat dosa, aku telah jatuh ke dalam hukum had, hukumlah saya. Gak boleh ditanya, kamu ngapain sih? Terus ngapain? Terus ngapain? Terus ngapain? Gak boleh. Cukup global saja. Karena dia mengakui tentang dirinya dan bertaubat daripadanya. Bal yu'mar bi'an yarji wa yastur nafsahu. Bahkan dianjurkan untuk mencabut saja. Cabut saja. Sebagaimana datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku berzina. Kata Nabi, mungkin engkau cuma mencium saja. Ya Rasulullah, aku berzina. Mungkin engkau cuma begini saja. Sudah cabut kembali pengakuanmu. Cabut kembali. Mungkin kamu tidak seperti itu. Disuruh untuk mencabutnya kembali. Dan disuruh dia untuk menutup kejelekannya. Kama amara, sebagaimana beliau perintahkan kepada Ma'iz. Rasulullah SAW pernah menyuruh Ma'iz dan juga Al-Ghamidiyah. Ma'iz yang laki-laki, Ghamidiyah yang perempuan. Dua kejadian yang berbeda. Satu, Ma'iz datang mengatakan aku berzina. Rasulullah SAW membuang mukanya ke arah lain. Ternyata Ma'iz terus menghadap ke muka Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku benar-benar melakukannya. Rasulullah membuangnya mukanya ke arah lain. Tidak, kamu mungkin cuma begini, cuma begitu. Ya Rasulullah, sungguh aku berzina. Sampai yang keempat kali Nabi menyatakan, apakah dia waras, sehat pikirannya? Ya Rasulullah, dia orang yang paling sehat, paling cerdas di kalangan kami. Maka dihukum dengan hukum rajam. Yang kedua, wanita dari Ghamidiyah. Ya Rasulullah, aku berzina. Rasulullah SAW menolaknya, tidak. Engkau mungkin cuma, ya Rasulullah, apakah kau akan menolak aku seperti menolak Ma'iz? Sungguh, aku telah hamil. Tidak bisa lagi. Kalau gitu, biarkan sampai lahir. Diberi kesempatan sampai lahir. Jadi kalau dia mau mencabut atau mau lari, tidak mengapa. Tapi datang lagi, setelah melahirkan ya Rasulullah, aku sudah melahirkan. Besarkan anakmu sampai bisa makan sendiri. Diberi kesempatan lagi. Sampai kemudian balik membawa anaknya sudah memegang roti di tangannya. Ya Rasulullah, anakku sudah bisa makan sendiri. Maka kata Nabi, rajam dia. Dirajam. Semua itu barakallahu fikum adalah upaya untuk mencabut kembali pengakuannya. Barangkali dia akan mencabut kembali atau ingin menutupi dirinya. Wa kama lam yastafsir alladhi qala asabtu haddan faqibhu alayya. Sebagaimana Nabi pun tidak pernah meminta rincian dari seorang sahabat yang berkata, ya Rasulullah, asabtu haddan. Aku telah jatuh ke dalam hukum had. Tegakkanlah atasku. Nabi tidak minta rincian kayak apa, seperti apa. Wa mislu hadza law akhadha bi jarimatihi walam yablughul imam fainahu yushfa' lahu hatta la yablughul imam. Orang yang seperti ini, law akhadha bi jarimatihi, kalau diambil pengakuan dosanya dan belum sampai kepada penguasa, fainahu yushfa' lahu, maka dia boleh untuk diberi syafaat hingga tidak sampai pada imam. Kamu bertobat saja. Terus saya nasihati kamu. Kamu tutupi aibmu. Kamu bertobat pada Allah. boleh digitukan supaya tidak sampai ke imam, sehingga tidak seakan-akan tidak pernah ada yang terjadi apapun. Dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Apa keuntungannya? Bukan hanya pada orang tadi. Orang tadi mungkin keuntungannya lepas dari had, lepas dari hukum had. Tetapi lebih dari itu, masyarakat tadi tentram, tenang, bersih. Iya kan, masyarakat yang, tapi kalau sudah syukulan berzina, itu dirajam dia. Jadi masyarakat yang terkesan, masyarakat yang kurang baik. Berarti barakallahu fikum, aibnya tidak hanya pada satu orang, tapi pada ummah. Kalau tertutup, terhormatnya juga ummah. Ummah tadi akan terhormat. Oleh karena itu, disebutkan di dalam hadis, aqilu dawil hay'at atharatihim. Kharajahu Abu Dawud wa Nasa'i min hadis Aisyah. Aqilu dawil hay'at, maksudnya berikan kesempatan untuk orang-orang yang memiliki kedudukan, ketergelinciran-ketergelinciran mereka. Dikeluarkan oleh Abu Dawud wa Nasa'i min hadis Aisyah. Aqilu dawil hay'at, berikan kesempatan pada dawil hay'at, maknanya berikan kesempatan dia untuk memperbaiki dirinya, berikan kesempatan untuk menyampaikan udurnya, berikan kesempatan dia untuk bertaubat dan seterusnya. Itu makna aqilu dawil hay'at atharatihim. Jadi perlu lebih panjang waktu, perlu lebih panjang kesempatan orang-orang khususnya dawil hay'at. Dawil hay'at adalah orang yang memiliki kedudukan. Misalnya kita akan berkata, mungkin cuma begini. Diringankan, mungkin cuma begitu. Mungkin cuma seperti ini. Barakallahu fikum. Tadi baru satu. Kan manusia dua jenis. Jenis pertama orang yang terkenal baik. Amalannya baik. Tidak dikenal kalau dia tukang pendosa. Tapi tiba-tiba terlijin. Nah, ini yang perlu dimaklumi, dijaga kehormatannya, dilindungi dan seterusnya. Sekarang jenis kedua. Atsani. Man kana mustahiran bil ma'asi. Jenis kedua, orang yang terkenal ahli maksiat. Mu'linan biha, bahkan terang-terangan. Mu'linan itu artinya dalam keadaan terang-terangan dengan dosa. La yubali bimartakaba minha, dia tidak peduli dengan apa yang dia kerjakan dari maksiatnya. Wala bima qila lahu, juga tidak peduli dengan apa yang dikatakan tentangnya. Dia peduli mau dikatakan apa, dia enggak peduli. Fahadha huwal fajir, inilah orang yang fajir. Al-mu'lin bifujuri, orang yang mengiklankan, mengumumkan terang-terangan kefajirannya. Walaysa lahu ghibah, orang yang begini tidak ada ghibah padanya. Kada ghibah padanya boleh diceritakan aib-aibnya. Kama nassa ala dhalika al-Hasan al-Basri, sebagaimana diucapkan oleh al-Hasan al-Basri dan lainnya. وَمِثْلُ هَذَا لَا بَأْسَ بِالْبَحْثِ عَنْ أَمْرِهِ, yang seperti ini tidak mengapa untuk membahas urusannya atau mencari-cari aibnya. لِتُقَامَ عَلِهِ الْحُدُودِ, untuk dihukum secara hukum had. صَرَّحَ بِذَلِكَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا, telah mengatakan dengan tegas demikian sebagian dari sahabat-sahabat kami. Dan ini biasa diucapkan dengan makna sahabat-sahabat kami dari madhab kami. Artinya Ibnu Rajab berkata, para ulama kami pun sebagian begitu berpendapat. Wastadalla biqaulin Nabi, dan berdalil dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, waghid ya anis ala mra'atin ala mra'ati hadha فإن اعترفت فرجمها. Upayakanlah wahai Anis atas wanita ini, kalau dia ngaku rajam. Beda dengan yang tadi, orang yang baik tiba-tiba ngaku saya berbuat dosa, saya jatuh ke dalam hukum had, tapi berupaya untuk menolak. Enggak. Ini malah sebaliknya, periksa sampai ngaku. Beda kan dengan yang tadi. Kenapa? Karena dia diketahui, dikenal fajir atau jelek. Qala wa mithla hadza la yushfa lahu idza ukhida. Orang yang seperti ini tidak perlu diberi pembelaan ketika dia dituntut dengan hukuman. Kalau yang tadi kan disebutkan yushfa lahu, boleh dibela. Walau lam yablugh sultan, walaupun belum nyampe kepada penguasa, tidak perlu diberi syafaat karena fajir. Bal yutrak hatta yuqam alaihi al-had, bahkan dibiarkan dia sampai benar-benar dihukum secara hukum had. Lian kaf'a syarruhu, agar terhenti kejahatannya, agar berhenti kejelekannya. Wa yartadi' bihi wa amsaluh, agar kapok dia dan juga orang yang sejenisnya ikut takut. Qala Malik, man lam yu'raf minhu adhan linnas wa inama kanat minhu zallah. Lihat kata Imam Malik, siapa yang tidak dikenal kejelekannya terhadap manusia, dan apa yang terjadi padanya dari kejelekan hanya zallah, hanya ketergelinciran, fala ba'sa an yushfa' lahu, maka tidak mengapa untuk dibela. Malam yablughul imam, selama belum sampai kepada penguasa. Wa amma man 'urifa bi syarrin aw fasad, adapun siapa yang dikenal kejelekannya, dikenal kerusakannya, fala uhibbu an yushfa' lahu ahad, maka aku tidak suka ada yang membelanya seorang pun. Walakin yutrak hatta yuqam alaihi al-had, tetapi dibiarkan dia sampai ditegakkan hukum had padanya. Hakahu Ibnu al-Mundhir wa ghairuh, demikian diriwayatkan oleh Ibnu al-Mundhir dan lainnya. Wa kariha al-Imam Ahmad raf' al-fusaq ila sultan bi kulli hal, dan Imam Ahmad tidak suka diangkatnya perkara orang-orang fasik kepada penguasa dengan keadaan apapun. Wa innama karihahu, dan beliau tidak suka, li'annahum ghaliban la yuqimuna al-hudud ala wajhiha, karena mereka seringkali tidak menegakkan hukum-hukum had sebagaimana mestinya. Walihada qala in 'alimat anahu yuqim alaihi al-had farfa'ahu. Kata Imam Ahmad, kalau engkau in alimta anahu yuqim alaihi al-had, kalau engkau tahu penguasa tadi akan menegakkan hukum had, farfa'ahu, maka angkatlah dia urusannya ke hukum. Kalau tidak, hanya membuat geger saja tapi tetap tidak ditegakkan hukum, mau apa? Aku tidak suka, kata Mama. Tsumma dzakara annahum darabu rajulan famat, kemudian disebutkan bahwa mereka memukul seseorang, ngeroyok seseorang sampai mati. Yani lam yakun qatluhu jaizan, yani tidak boleh untuk membunuhnya. Walau tabahat min ad-darbil awal, kalau ada yang taubat salah satu dari pemukul yang pertama, kanal afdal lahu an yatuba fima bainahu wa bainallah, maka yang afdal baginya adalah bertaubat antara dia dengan Allah saja, tidak perlu menyerahkan diri. Jadi saking jeleknya mereka meroyok seorang mati, salah seorang dari yang royok tadi taubat, jangan dia menyerahkan diri. Mengapa? Yang salah sekian banyak orang, dan mereka ini orang-orang jelek semua. Kamu yang taubat ini orang yang paling baik, berarti kan paling afdal, maka taubat sendiri aja. bainaka wa bainallah, antara kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yastur an nafsi, dan tutuplah aib dirimu. Tutuplah aib dirimu. Wa ma darbu tsani fa qila innahu kadzalik. Demikian pula pemukul yang kedua sama dikatakan kalau mau tobat seperti itu. Wa qila balil aula lahu an ya'ti al imam. Ada pula yang berpendapat bahkan semestinya dia datang ke imam dan mengakui kepada penguasa aku ikut memukulnya. Wa yaqirru ala nafsihi, mengikrarkan atas dirinya bima yujibul had, apa yang wajib atas dirinya dari hukum had, hatta yutahhiru, hingga membersihkannya. Baik, kalau yang disuruh untuk mengakui ke penguasa hingga dihukum dengan hukum had, dalilnya sangat banyak, wajar, sebagaimana beberapa sahabat yang datang minta dihukum. Tapi mengapa ada ulama yang berkata sebaiknya jangan ngaku ke penguasa, tapi cukup taubat sendiri aja, kemudian menyembunyikan apa yang dia lakukan, selesai. Mengapa demikian, ada pendapat seperti itu? Karena akan gembira orang-orang fasik tadi yang memang jelek, yang tidak taubat tadi, lepas dari hukum, ternyata engkau yang dihukum. Mereka tadi selamat, begitu. Itu mereka para ulama tidak suka. Jangan, biarkan sampai mereka dihukum, orang-orang itu. Barakallahu fikum. Qauluhu wallahu fi audi al-abdi ma kana al-abdu fi audi akhih. Allah selalu dalam pertolongan terhadap hambanya selama hamba tadi menolong saudaranya. Wa fi hadis Ibn Umar, wa man kana fi hajati akhihi, siapa yang membantu hajat saudaranya, kana Allah fi hajatihi, maka Allah membantu hajatnya. Waqad sabaqa fi syarh al-hadis al-khamis, telah lewat dalam pembahasan hadis yang kelima, al-khamis wal-ishrin, ke-25, was-sadis wal-ishrin, yang ke-26, fadlu qada'il hawa'ij. Dalam hadis ke-25 dan ke-26 pernah dibahas keutamaan menyelesaikan hajat saudaranya. Qada' al-hawa'ij, menunaikan hajat-hajat saudaranya, was-sa'i fiha. Dan dikeluarkan oleh Tabrani dari hadis Umar secara marfu', afdalul a'mal, sebaik-baik amalan adalah idkhalus surur alal mu'min, memasukkan kegembiraan terhadap orang yang beriman. Seperti kasautu auratahu, aku tutupi auratnya. Au ashba'tu jaw'atahu, aku kenyangkan kelaparannya. Au qadaitu lahu hajah, atau aku tunaikan keperluan-keperluannya. Wa ba'athal Hasan al-Basri qawman min ashabih. Al-Hasan al-Basri pernah mengutus satu kaum dari sahabatnya fi qadai hajah, untuk menunaikan hajat seseorang. Faqala lahum, dan beliau berkata kepada mereka, muru bithabitil bunani fakuduhu ma'akum. Fa'atau thabitan, perintahkan thabitil bunani dan ambillah dia bersama kalian, ini ajak dia. Fa'atau thabitan, maka mereka pun mendatangi thabitil bunani. Faqala, kemudian Thabit al-Bunani berkata, ana mu'takifun, aku sedang beriktikaf. Jawabannya, ini orang-orang yang diperintah untuk menunaikan hajat saudaranya. Kemudian disuruh mereka ini untuk menjemput Thabit al-Bunani. Sedangkan Thabit al-Bunani sedang iktikaf. Menjawab, ana mu'takifun. Faraja'u, maka mereka pulang kembali kepada Al-Hasan dan mengkhabarkan bahwa Thabit sedang iktikaf. Faqala, beliau berkata, yani Al-Hasan, qulu lahu, katakan padanya, ya A'mash, ama ta'lam ana masyaka fi hajati akhikal muslim khairun laka min hajatin ba'da hajjah. Sampaikan padanya, wahai A'mash, wahai orang yang tidak melihat, Tidakkah kau tahu bahwa jalanmu dalam hajah saudaramu, jadi jalanmu, usahamu untuk membantu saudaramu itu lebih afdal daripada haji setelah haji setelah haji. Farajau ila Thabit. Maka mereka pun menuruti perintah Al-Hasan, kembali kepada Thabit dan mengatakan bahwasanya usahamu untuk menolong saudaramu itu lebih afdal daripada haji setelah haji. Fataraka i'tikafahu, maka Thabit al-Bunani meninggalkan i'tikafnya. Wa dhahaba ma'ahum, dan pergi bersama mereka. Wa kharaja al-Imam Ahmad min hadis Ibnat al-Khabbab ibn al-Arad. Naktafi bihadha al-qadr. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.